subhanahu wa ta'ala belum berkenan untuk melimpahkan nikmat tersebut kepada mereka. Dan itu banyak. Betapa banyak kita lihat rumah tangga yang sudah puluhan tahun. Namun Allah tabaraka wa ta'ala belum juga berkenan untuk melimpahkan keturunan kepada rumah tangga tersebut. Padahal tidak kurang-kurangnya mereka itu berusaha. Entah itu berusaha secara manusiawi, yaitu dengan cara berobat, atau dengan cara konsultasi, entah itu yang sifatnya medis dengan kimia, ataupun yang juga dengan obat-obatan herbal. Mereka sudah melakukan usaha manusiawi, ataupun melakukan usaha yang bersifat rohani, yaitu berdoa, memohon, umroh, haji, agar bisa menemukan tempat-tempat yang mustajab. Usaha-usaha itu sudah dilakukan, tapi Allah subhanahu wa ta'ala dengan hikmahnya belum juga berkenan untuk mengaruniakan keturunan kepada keluarga tersebut. Apa hikmahnya Ustaz? Wallahu a'lam. Bisa jadi Allah Azza wa Jal memandang bahwa pasangan tersebut mungkin belum dianggap mampu untuk menjadi ayah dan ibu. Mungkin seperti itu. Maka kalau kita cermati dalam Al-Quran, surat Asy-Syura ayat 49 sampai 50, Allah tabaraka wa ta'ala membagi para orang tua menjadi sekian karakter atau menjadi sekian jenis. Kata Allah di situ, lillahi mulkus samawati wal ard yakhluqu ma yasha'u. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala memiliki kerajaan langit dan bumi. Dan dia menciptakan apapun yang dikehendakinya. Setelah itu Allah subhanahu wa ta'ala membagi para orang tua menjadi sekian jenis. Yakhluqu ma yasha'u yahabu liman yasha'u inatha. Ini jenis yang pertama. Ada sebagian orang tua yang dikaruniai oleh Allah subhanahu wa ta'ala anak semuanya perempuan. Anaknya satu ditunggu keluar perempuan. Ditunggu lagi keluar apa? Perempuan lagi. Ditunggu lagi anak yang keluar perempuan lagi. Om Deyan kayaknya anak si nomor papat jebule. Anak nomor papat ya perempuan lagi. Wah kayaknya pancen kudu dinteni nganti sangat jebule sangat wadon kabeh. Wonten-wonten ada orang yang seperti itu. Ini jenis pertama. Yang kedua kata Allah Azza wa Jalla, wa yahabu liman yasha'u dzukur. Wa yahabu liman yasha'u dzukur. Ada sebagian keluarga yang dikaruniai oleh Allah Subhanahu wa taala semua anaknya laki-laki. Anak pertama laki-laki, ah oh, apa-apa anak pertama laki. Dian adine wadon, ternyata keluar laki-laki. Wah kayaknya kudu ditunggu nih nanti 11 ternyata semuanya napa bu? Laki-laki bisa bikin kesebelasan nggih. Bisa bikin kesebelasan tim sendiri. Semuanya laki-laki. Ini jenis yang kedua. Jenis yang ketiga kata Allah Subhanahu wa taala au yuzawwijuhum dzukranan wa inatha. Ini jenis yang ketiga, ada sebagian orang tua yang dikaruniai oleh Allah subhanahu wa ta'ala anak laki-laki dan perempuan. Laki-laki dan perempuan, ada sebagian anaknya laki-laki, ada sebagian perempuan. Kata orang ini adalah sempurna. Padahal sebenarnya belum tentu juga. Ya. Ada yang masya Allah anak pertama laki-laki, anak kedua perempuan. Ada sebaliknya anak pertama perempuan, anak keduanya nopo? Laki-laki kata orang bisa lengkap jerene seperti itu. Itu pun juga macam-macam. Perpaduan antara laki-laki, anak laki dan perempuan juga macam-macam. Ada yang sendang, kapit, pancuran. Pripun iku, Bu? Lanang, wadon, lanang. Ada yang pancuran, kapit, sendang. Pripun iku? Wadon, lanang, wadon, ya. Macam-macam. Itulah Allah Subhanahu wa taala mengaruniakan anak. Terserah Allah. Dan itu tidak bisa kita itu menentukan. Pokoknya anak pertama kudu lanang, anak nomor loro kudu wadon. Tidak bisa. Itu terserah Allah. Itu adalah hak prerogatif Allah Azza wa Jalla. Bahkan kadang-kadang sudah di USG, sekarang katanya bisa diketahui jenis kelamin janin yang masih di perut itu laki-laki atau perempuan dengan cara di USG. Di USG itu sudah kelihatan bahwa ini anaknya laki-laki, ternyata metune napa bu? Wadon. Atau sebaliknya. Itulah rahasia Allah tabaraka wa ta'ala. Ini jenis yang ketiga. Yang pertama ada yang anaknya semuanya napa bu? Perempuan. Yang kedua ada yang anaknya semuanya laki-laki. Yang ketiga ada yang dipadukan oleh Allah sebagian laki-laki, sebagian perempuan. Nah, yang keempat ini kata Allah wa yaj'alu man yasha'u 'akiman. Dan ada sebagian orang tua yang Allah Subhanahu wa taala jadikan mandul alias tidak punya napa bu? Anak. Kenapa Allah Subhanahu wa taala memberikan ini anak laki-laki semua, ini anak perempuan semua, ini ada yang laki-laki, ada yang perempuan. Ada sebagian yang tidak diberi sama sekali oleh Allah tabaraka wa ta'ala. Bisa jadi karena Allah azza wa jalla menilai bahwa orang-orang golongan yang keempat ini mungkin mereka belum mampu seandainya dikaruniai anak oleh Allah tabaraka wa ta'ala. Artinya apa, bapak-bapak dan ibu-ibu yang kami hormati, para pendengar, pemirsa dimanapun Anda berada? Artinya bahwa kalau Allah Subhanahu wa ta'ala sudah mengaruniakan keturunan kepada kita, artinya kita itu insya Allah sudah dianggap mampu untuk menjadi orang tua. Dari satu sisi kita bersyukur karena kita dipercaya sama Allah. Alhamdulillah, kalau ngelihat orang yang nunggu sekian lama keturunan belum juga dikaruniai, rasanya rumah tanpa anak itu seperti masakan tanpa apa bu? Tanpa bumbu. Sepi banget. Tapi bareng diwei anak rame bae bocah. Akhirnya kita, ya begitulah manusia nggih bu nggih. Manusia itu kalau misalnya enggak dikasih anak, ya rumah kok sepi temen ya. Bareng dikasih anak, rumah kok rame temen ya. Seperti kalau kita dikaruniai hujan nggih bu. Pas lagi kemarau kayak gini, dan ora udan-udan ya, panas temen. Bareng diwei udan, dan yang udan bae ya, menungsa. Manusia seperti itu. Jadi ketika kita melihat orang-orang yang subhanallah belum dikaruniai putra, kemudian Allah mengaruniakan anak kepada kita, di satu sisi kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla. Kok ya Allah subhanahu wa ta'ala masih percaya sama kita? Allah mengaruniakan anak kepada kita, kita dipercaya sama Allah bahwa kamu ini insya Allah sudah layak menjadi bapak dan ibu. Makanya aku beri anak. Di satu sisi kita bersyukur, di sisi yang lain kita harus hati-hati bahwa ini adalah amanah dan tanggung jawab dari Allah Azza wa Jalla. Jadi kita gak cuma seneng-seneng saja bu. Para pemirsa, para pendengar dimanapun Anda berada, manakala kita dikaruniai anak, kita bukan cukup hanya bersenang, alhamdulillah nyong duwe anak akeh, bukan hanya itu. Jadi yang dibanggakan itu bukan hanya anak yang banyak. Sebagian orang, yo akeh-akehan anak, yo balapan gawe anak. Cuma dibanggakan jumlahnya saja, kuantitasnya saja, tapi dia lupa tentang kualitas anak-anaknya tersebut. Anak akeh tapi bejut kabeh. Yang dibanggakan apa bu? Orang mana? Anaknya 10 jadi kiai kabeh. Nah gue bangga nih bu. Apa ada ustadz? Oh ada bu. Di zaman kita ini saya pernah ketemu sama seorang sama-sama rekan da'i. Dia dari keluarga kabeh. Napa bu KB? Keluarga besar bu. Keluarga besar. Dia ini 13 bersaudara. Pinten bu? 13 bersaudara. Dan rata-rata Bu, dari 13 anak itu, semuanya itu hampir-hampir jadi ustadz. Hampir 13-nya semuanya jadi ustadz. Paling tidak jadi guru lah. 13-nya semuanya itu jadi guru atau jadi ustadz. Dan bukan hanya sekedar ustadz. Ketika masih sekolah, mereka itu berprestasi. Rata-rata ranking 1 dan ranking 2. Orang anak sing ranking 3. Antara ranking 1 sama ranking 2. Ternyata bisa. Ya. Ternyata ada orang-orang di zaman kita ini yang Masya Allah mendapatkan karunia dari Allah Azza wa Jalla bisa mendidik anak sebaik-baiknya. Bagaimana orang itu bisa mencapai kesuksesan? Pertama ya jelas karunia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua adalah karena rasa tanggung jawab. Makanya ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah mengaruniakan anak kepada kita, ini artinya amanah. Amanah yang akan kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah Azza wa Jalla pada hari kiamat nanti. Makanya Rasul sallallahu alaihi wasallam mengingatkan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, ala kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatih. Ketahuilah bahwa kalian semua adalah penanggung jawab. Dan seluruh kalian akan ditanya tentang tanggung jawabnya. Kemudian Nabi SAW menyebutkan contoh-contoh tanggung jawab. Kata beliau, warrajulu ra'in ala ahli baitihi wa huwa mas'ulun an ra'iyatihi. Seorang laki-laki kepala rumah tangga itu penanggung jawab atas keluarganya dan dia akan ditanya tentang mereka. Jadi bapak-bapak itu bukan cuma bikin anak, tapi bapak-bapak itu harus tanggung jawab untuk mendidik dan menafkahi anak tersebut. Sangat disayangkan, banyak kita lihat para laki-laki yang maaf kurang bertanggung jawab, hanya menanam benih, kemudian meninggalkan benihnya saja. Ini pertanggungjawabannya berat di depan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nanti Allah akan bertanya kepada orang tersebut, kamu sudah bisa membuat anak, kamu sudah bisa melahirkan anak, bagaimana tanggung jawab kamu kepada anak tersebut? Apakah anak yang kamu bikin ini sudah sholat sekarang? Apakah anak yang kamu bikin ini sudah tutur katanya bagus saat ini? Apakah anakmu ini sudah taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Apakah anakmu ini sudah berbakti kepada orang tuanya dengan baik? Ini semuanya dituntut pada hari kiamat nanti, ditanyakan oleh Allah kepada kita. Maka apa gerangan jawaban yang sudah kita persiapkan di hadapan Allah ketika nanti pada hari kiamat Allah akan bertanya kepada kita, anakmu sudah besar tapi belum sholat. Bagaimana tanggung jawabmu kepada anakmu? Kemudian mungkin itu yang laki-laki, yang perempuan mungkin akan ditanya, kamu sudah punya anak perempuan, sudah balig, ternyata belum juga menutup auratnya, mana tanggung jawabmu sebagai orang tua? Itu semuanya akan ditanya di hadapan Allah Azza wa Jalla. Dan pertanyaan itulah pertanyaan yang sangat detil dari Allah Azza wa Jalla akan ditanyakan kepada kita semuanya. Maka kalau kita enggak pengin gagap, gak pengen kebingungan pada hari kiamat nanti untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut, maka siap-siaplah dari sekarang mempersiapkan jawaban apa yang seharusnya kita jawab ketika Allah bertanya kepada kita. Ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala menanyakan tentang ibadah anak kita, sudah siapkah kita untuk menjawab pertanyaan tersebut? Ketika kita ditanya oleh Allah Azza wa Jalla tentang perilaku anak kita, sudahkah kita siap untuk menjawab pertanyaan Allah Tabaraka wa Ta'ala tersebut? Ketika Allah Azza wa Jalla bertanya tentang kenakalan anak kita, tentang perilaku negatif anak kita, sudahkah kita siap untuk menjawab pertanyaan itu nanti di padang mahsyar, di hadapan seluruh penghuni dunia di suatu padang yang sangat luas, kita akan diajak berkomunikasi oleh Allah Subhanahu wa taala secara langsung, dan kita akan mempertanggungjawabkan amanah yang Allah berikan kepada kita. Kemudian kata Nabi SAW, wal mar'atu ra'iyatun ala ahli baiti zawjiha wa waladihi wa hiya mas'ulatun anhum. Dan para istri juga bertanggung jawab atas keluarga suaminya, yaitu anak-anak dari yang dihasilkan dari hubungan dia dengan suaminya. Ini juga pertanggungjawaban dari istri. Jadi masalah pendidikan anak itu bukan hanya tanggung jawab suami saja, termasuk juga tanggung jawabnya istri. Makanya jangan saling melempar tanggung jawab. Kadang-kadang kan begitu, Bu, karena bapaknya baru pulang kerja, kesel banget. Pengennya sampai rumah cepat-cepat, ngapa, Bu? Istirahat. Begitu mau istirahat, anaknya datang, minta apa, minta anu, minta bermain, minta diajari PR, atau minta sekedar bercanda, keselepol. Jadi bapak yang ngana, mengenai ibu ini baik, bapak lagi kesel. Mengenai ibu ini, sebulan ibu ini lagi teklak-tekluk ngantuk, kekeselan. Dari dapur, nyuci, dan sebagainya, ngana lah mengenai bapaknya baik. Anaknya bingung, bapaknya apa ibune? Mengenai bapaknya jerekon, mengenai ibune, mengenai ibune jere, mengenai bapaknya. Akhirnya mengendi, akhirnya bingung, metu si jene. Akhirnya keluar dari rumahnya, karena di rumah tidak ada yang memperhatikan. Bapaknya bilang supaya ke ibunya, ibunya bilang supaya kemana? Ke bapaknya. Akhirnya gimana? Mau kemana ini? Akhirnya keluar rumah, di luar rumah, ketemulah di luar rumah dengan orang-orang yang siap untuk merusak anak-anak kita. Na'udzubillahi min dzalik. Dari situlah kemudian bapak-bapak dan ibu-ibu yang kami hormati, para pendengar, para pemirsa dimanapun Anda berada, dari situlah kemudian anak rusak. Karena apa? Karena dia tidak mendapatkan kenyamanan, ketenangan, ketenteraman di rumahnya. Sama bapaknya enggak diperhatikan, sama ibunya enggak diperhatikan. Akhirnya dia mencari perhatian di tempat-tempat yang lainnya. Anak belum bisa membedakan antara baik dan yang buruk. Akhirnya terjerumus kepada hal-hal negatif yang ada di luar rumah. Baru kemudian kita hanya bisa gigit jari. Hanya bisa duduk berpangku tangan menyesali kejadian yang sudah ada. Maka jangan sampai hal yang seperti itu menimpa diri kita. Kalaupun sudah menimpa, maka jangan putus asa. Karena kita sampai akhir hayat kita, kita tetap akan ditanya oleh Allah Azza wa Jalla tentang anak-anak kita. Maka menghadirkan perasaan tanggung jawab di dalam mengemban amanah Allah Tabaraka wa Ta'ala, ini adalah salah satu hal yang lazim. Sesuatu hal yang harus kalau kita ingin menjadi orang tua yang sukses di dalam mendidik anak kita. Tanggung jawab itu maksudnya apa, Ustaz? Tanggung jawab itu bukan hanya masalah duniawi saja. Sebagian orang mengira tanggung jawab ya golet akan pangan, sandang, karo nopo, karo papan. Tanggung jawab ya itu. Tanggung jawab ya nyekolah akan bocah nganti rampung. Iya, itu tanggung jawab betul. Ya, kita menyediakan baju itu tanggung jawab betul. Kita menyediakan makanan untuk anak kita, mencari nafkah untuk memberi makan anak kita, betul itu tanggung jawab. Kemudian kita berusaha untuk menyekolahkan anak kita setinggi-tingginya, itu juga tanggung jawab betul. Tapi tanggung jawab itu bukan cuma itu. Itu baru tanggung jawab yang sifatnya duniawi, yang tidak akan dibawa mati. Anak dibelikan mobil, apakah mobilnya akan dibawa mati? Tidak. Anak dibelikan fasilitas sekian banyak, apakah fasilitas itu akan dibawa ke kuburan? Jawabannya tidak. Yang akan dibawa ke kuburan apa? Yang akan dibawa ke kuburan adalah kebaikan anak tersebut, perilakunya, ibadahnya. Itulah tanggung jawab kita, dan ini lebih berat. Betapa banyak orang tua yang sukses memberikan sarana duniawi untuk anaknya, tapi dia gagal untuk memperbaiki perilaku anaknya. Jadi ini tanggung jawab. Tanggung jawab kita sebagai orang tua. Bahwa kita bukan hanya memikirkan sesuatu yang sifatnya duniawi dalam diri anak kita, tapi juga kita harus memikirkan bagaimana perilaku dan ibadah anak. Jadi kita oleh Allah Azza wa Jal diperintahkan untuk mengemban amanah sebaik-baiknya. Entah itu amanah yang sifatnya duniawi maupun amanah yang sifatnya ukhrawi. Setelah kita memberi makan dengan baik kepada anak kita, kemudian kita memberikan sandang dengan baik kepada anak kita, kemudian kita juga menyediakan papan untuk anak kita, setelah itu kita berusaha bagaimana supaya anak kita mau sholat. Makanya Allah subhanahu wa ta'ala melalui lisan nabinya sallallahu alaihi wasallam pernah berpesan, muru auladakum bis salati wahum abna'u sab'in. Perintahkan anak kalian untuk sholat ketika umur mereka berapa tahun bu? 7 tahun. Wadribuhum 'alaiha wa hum abna'u 'ashrin. Kalau umurnya sudah 10 tahun kok belum mau salat juga, apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Pukul. Berarti di sini kita diperintahkan untuk lebih tegas lagi ketika anak umurnya sudah berapa tahun? 10 tahun. Coba sekarang kita lihat anak-anak kaum muslimin. Mereka mulai salat umur berapa tahun? Ketika mereka sudah tamat SMA, kadang-kadang malah belum sholat. Gino mboten? Wonten apa mboten? Kathah. Sudah tamat SMA niku umure pinten? Pinten? 19? 18-an. Sekitar 18 tahun. Berarti nek umur 10 tahun saja, itu sudah kita disuruh tegas sama Nabi SAW. Nek nganti umur 18 tahun nulung sholat, pripun iku bu? Nah, apa kira-kira yang akan kita jawab nanti di hadapan Allah? Jangankan sholat bu, kadang-kadang mambu masjid bu, orang ngerti mambunya kayak ngapa. Masjid sih mambunya kayak ngapa? Karena gak pernah ke masjid, gak tahu. Ya. Dan ini adalah tanggung jawab kita sebagai orang tua. Kita gak mungkin beralasan, wah pergaulan, dah bagaimana Anda menjaga pergaulan anak Anda? Wah ini karena pengaruh TV, bagaimana Anda menjaga anak Anda supaya tidak melihat hal-hal yang tidak baik dari TV tersebut. Ini semuanya harus kita persiapkan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan itu di hadapan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Maka perasaan tanggung jawab sebagai orang tua harus ada di dalam diri setiap orang tua. Karena kalau misalnya kita sudah punya rasa tanggung jawab, dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala, maka kita akan ringan untuk mengerahkan segala apa yang kita miliki untuk keberhasilan anak kita di dunia dan di akhirat. Itu kalau orang punya tanggung jawab. Kalau orang punya tanggung jawab, ah ini tanggung jawab saya, ini amanah saya, maka dia akan mengerahkan kekuatan yang dia miliki. Bukan hanya kekuatan, hartanya dia keluarkan. Oh anak ini saya merasa saya belum bisa mendidik dengan baik karena keterbatasan ilmu yang saya miliki. Ya sudah anak saya titipkan ke sebuah lembaga yang menurut saya mampu untuk mendidik anak saya. Sekolah Islam, pondok pesantren. Saya merasa ilmunya terbatas, maka saya akan masukkan anak saya ke pesantren. Biayanya lebih mahal, tidak apa-apa lebih mahal. Yang penting anak ini bisa baik. Yang penting anak ini bisa sukses di dunia dan di akhirat. Tidak apa-apa keluarkan uang. Maaf, ada sebagian orang tua yang timpang di dalam membiayai anaknya. Kalau suruh ikut les apa misalnya pelajaran umum misalnya, keluar duit banyak tidak apa-apa. Keluar duit sekian sejuta mungkin les bahasa Inggris misalnya atau les pelajaran fisika biologi dengan ringan akan mengeluarkan duit. Tapi ketika anaknya belajar TPA cuma dimintai iuran sekian rupiah saja, rasanya wabuat banget. Tidak adil. Ya. Yang seperti itu tidak adil kepada Allah Azza wa Jalla dan juga kepada anak-anak kita. Yang akan dibawa anak-anak kita ke kuburan adalah ilmu dia tentang agamanya. Perilaku dia yang baik, akhlak dia yang mulia. Nah, sudah seberapa uang yang kita keluarkan untuk merealisasikan hal tersebut? Sudah seberapa tenaga yang kita curahkan untuk mendidik anak kita. Kadang-kadang ya sejane wong ya, yang namanya manusia itu kadang-kadang ada juga lah rasa jenuh ya, rasa bosan, ngongkon bocah sholat, digugah sepisan, ping loro, ping telu, saben dina bolak balik. Kok ya anak kita ini kok belum timbul rasa bahwa dia ini wajib sholat, masa setiap hari harus disuruh terus? Ya itulah tanggung jawab. Ya. Kalau misalnya nggak mau seperti itu, ya nggak usah punya anak. Yang namanya orang punya anak, ya harus tanggung jawab. Makanya ada sebuah ungkapan di dalam bahasa Arab yang berbunyi at-tadribu fis-sighari kan-naqshi 'alal hajari. Mendidik anak di waktu kecil itu seperti mengukir di atas napa, Bu? Batu. Mengukir di atas batu. Bukan mengukir lempung, bukan mengukir tanah liat. Tanah liat itu gampang. Ini mengukir di atas batu. Atos nama buatan, Bu. Atos. Sudah keras, membutuhkan pukulan. Bukan cuma sekali, dua kali. Mungkin sampai 10, bahkan mungkin sampai 100 kali. Tik, tik, tik, tik, tik. Dipukul pakai pahat, pakai palu. Sampai sekian puluh kali memukulkan palu tersebut. Tapi kalau sudah jadi, bagus apa buatan, Bu? Api epol, bukan hanya bagus, kuat pula. Makanya coba perhatikan anak-anak kecil, diajari lebih gampang nyantele, apa seumuran kita ini nyantole. Nah, lebih mudah mana, Bu? Lebih mudah anak kecil. Anak-anak kecil itu Masya Allah. Bahkan gak usah diajari, hanya dengan mendengar saja anak langsung hafal. Nah kita, wis di bulan balen esi baik, kelalen. Gino mboten? Ngajine pada tulen. Nopo tulen? Urung metu wis kelalen. Nek tulen biasanya kan metu terus kelalen. Iki sebagian orang urung metu wis kelalen. Tapi kalau anak kecil enggak, Bu. Anak kecil itu Masya Allah. Cuman ya, walaupun anak kecil itu mudah nyantolnya, tapi anak kecil itu membutuhkan untuk diingatkan berulang kali. Enggak cukup sekali kita melihat anak kita makan pakai tangan kiri, kita ingatkan hari ini. Besoknya bisa jadi terulang lagi, diingatkan lagi. Sampai kapan, Ustaz? Sampai terbiasa. Sampai terbiasa. Allah bisa karena nopo? Biasa. Jadi anak itu sampai nanti menjadi sebuah sesuatu yang refleks. Kalau makan dan minum ya pakai tangan kanan. Hasil dari apa? Hasil dari pembiasaan. Nah, pembiasaan inilah yang membutuhkan waktu. Gak cukup sehari dua hari, butuh seminggu, butuh sebulan, butuh setahun, bahkan butuh bertahun-tahun untuk membiasakan hal seperti itu. Nah, orang tidak akan bisa untuk bertahan sekian lama mengarahkan dan mendidik anaknya kalau tidak ada rasa tanggung jawab. Maka mari kita tumbuhkan rasa tanggung jawab di dalam diri kita. Ya Allah, saya dapat anak, maka saya bertanggung jawab untuk mendidikkan mereka. Saya akan keluarkan harta saya akan keluarkan kekuatan saya akan keluarkan tenaga saya akan habiskan waktu saya. Ibu, tidak ada ruginya, Bu, kalau waktu kita habis untuk mendidik anak. Yang rugi itu kalau waktu kita habis nggo Facebookan. Ibu, Facebookan apa mboten, Bu? Mboten? Sing mboten. Bukan berarti tidak boleh, ya Bu, boleh, tidak apa-apa. Tidak apa-apa, tapi jangan berlebihan. Jadi waktu kita itu tidak ada ruginya kalau habis untuk mendidik anak kita. Yang rugi waktu kita adalah kalau misalnya habis nggo mancing karo dolanan, darak, gue rugi. Kok didik anaknya malah kok disit lah nyongar dolanan darak disit. Wis rampung dolanan darak, anake minta digarapakan PR, kok disit lah arep mancing disit. Sing jare mancing iku kan ora cukup semenit, rong menit mancing itu kadang-kadang ada sebagian orang kuat, Bu, mancing sedina sewengi. Saya tuh heran ya. Bukan berarti mancing enggak boleh, boleh mancing, tapi jangan berlebihan ya. Jangan berlebihan lah ya. Jadi anak-anak jangan sampai terlantar di rumah. Anaknya udah mainan tah kemana, bapaknya masih sibuk dolanan darah. Na'udzubillahi min dzalik. Ini adalah karena bersumber dari kurangnya rasa tanggung jawab. Kalau misalnya kita sudah punya rasa tanggung jawab, maka kita tidak akan pernah merasa jenuh. Atau kita juga tidak akan merasa bosan dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala. Karena kita yakin bahwa ini adalah amanah yang Allah limpahkan kepada kita. Dan ini ada pertanggung jawabannya kelak di hadapan Allah azza wa jalla. Maka kriteria yang keempat yang dibutuhkan oleh pendidik, oleh para orang tua, agar mereka sukses di dalam mendidik anak mereka adalah harus punya rasa apa, Bu? Tanggung jawab. Pendidikannya ditanggung untuk menyiapkan jawaban nanti di hadapan Allah azza wa jalla. Ada sebagian orang tua di zaman kita ini kelihatannya baik memasukkan anak ke pesantren, bagus. Tapi kadang-kadang ada sebagian orang tua yang memasukkan anaknya ke pesantren itu salah niate. Sehingga anaknya bukan menjadi anak yang baik, malah pulang dari pesantren lebih bejut tinimbang wong sing ora pesantren. Nauzubillahi min dzalik. Karena salah napa? Niat. Duh, napa Ustaz? Hati-hati nggih, Bu nggih. Memasukkan anak pesantren niatnya adalah supaya anak menjadi anak yang baik. Ada sebagian orang tua memasukkan anaknya ke pesantren niate anu lari dari tanggung jawab. Wah, anaknya akeh banget nggih, daripada ribut nang omah, buang bae mengendi meng pesantren. Niatnya dari awal sudah salah. Memasukkan anak ke pesantren itu niatnya adalah supaya anak dididik dengan cara yang baik. Sebagian orang tua memasukkan anak ke pesantrennya, niatnya adalah untuk lari dari tanggung jawab daripada ribut bareng omah wis kana pondok akan baik. Dari awal niatnya sudah seperti itu sehingga anak di pesantren enggak pernah dijenguk. Bahkan ada mungkin sebagian orang tua yang lupa anaknya di pesantren akan ngendi. Saking parahnya ketidaktanggungjawaban dia terhadap anaknya. Maka hati-hati. Memasukkan ke pesantren bagus. Tapi jangan sampai lupa nopo niat. Ya. Ini adalah hal yang bisa kami sampaikan pada pertemuan kali ini. Bahwa salah satu karakter yang harus dimiliki oleh orang tua supaya sukses di dalam mendidik anaknya adalah memiliki rasa nopo tanggung jawab. Dan ini insya Allah akan kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Sampai di sini pengajian kita pada kesempatan kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kurangnya. Kita tutup dengan membaca subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.